Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عاشر المسلمين أعزني الله وإياكم. Jamaah salat maghrib yang semoga kita semua dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali kita melanjutkan pembacaan kitab Ad-Da' wa-Dawa lil Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Masih pada penyebutan tentang dampak-dampak negatif, akibat-akibat buruk yang ditimbulkan dan dimunculkan oleh dosa-dosa dan al-ma'asi. Kata beliau rahimahullah, di sini dikasih fasal oleh penerbitnya, yaitu al-ma'asi tamhaqul barakah fi kulli syai. Bahwasanya kemaksiatan-kemaksiatan itu bisa menghapuskan keberkahan dari segala sesuatu. Tidak ada sesuatu pun yang di situ disertai oleh kemaksiatan, besar ataupun kecilnya, mesti ada keberkahan yang berkurang atau bahkan hilang, tergantung besar kecilnya dosa dan maksiat yang diperbuatnya. Dan al-barakah maknanya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, adalah as-subut wal luzum wal istiqrar, tetap dan kokohnya sesuatu, tidak mengalami perubahan ataupun pengurangan. Kata Ar-Raghib rahimahullah, al-barakah adalah thubutul khair al-ilahi fi syai, tetapnya kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala pada segala sesuatu. Kadang Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan keberkahan pada tempat-tempat tertentu ataupun waktu-waktu tertentu ataupun pada orang-orang tertentu dan seterusnya. Di sini kata beliau rahimahullah, wa min uqubatiha annaha tamhaqu barakatal umri. Di antara hukuman yang Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada pelaku dosa dan maksiat adalah bahwasanya dosa-dosa dan maksiat itu bisa menghapuskan keberkahan umur. Kata beliau, maksiat, dosa dan kemaksiatan bisa menghapuskan keberkahan umur. Keberkahan umur adalah sesuatu yang dengannya manusia, para hamba, di kehidupannya dalam waktu yang singkat bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan, kemanfaatan-kemanfaatan dunia dan akhiratnya. Al-ilmu wal-amalu salih, tidak berlalu begitu saja umurnya. Ya. Dan kita dapati mereka ahlul ma'asi wal-mukhalafat, waktu-waktunya begitu saja hilang, berlalu, bahkan dipenuhi dengan dosa-dosa dan maksiat, tercabut darinya keberkahan umur, tidak menghasilkan di masa hidupnya kemanfaatan baik berupa ilmu ataupun amal saleh. wa barakata rizqi, dan juga menghapuskan keberkahan rizqi. Tentunya yang dicari oleh seorang muslim dari rizqi bukan hanya banyaknya, tapi yang lebih penting dari itu adalah keberkahannya, rizqi. Meskipun itu sedikit, niscaya dia akan mencukupi pemiliknya. Kalau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan akan membantu dan menolong pemiliknya untuk bisa mencapai kebahagiaan akhiratnya. Dengan sebab maksiat, maka rizki ini tercabut keberkahannya, hilang keberkahannya. Kita dapati sebagian manusia yang dia di awal kalinya dia mendapatkan harta benda yang melimpah, kekayaan, kemudian di akhir kehidupannya dia menjalani kemiskinan, terbelit banyak hutang sana sini. Ataupun juga kita dapati sebagian yang lain dalam kondisi luas ya rezekinya, tapi hatinya sempit, sesak. Kenapa? Karena rezekinya tidak berkah. Sehingga kita ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala rezeki, maka hendaknya kita sertakan keberkahan padanya. Ya Allah, berikanlah aku rezeki yang banyak dan berkahilah padanya. Wa barakatul ilmi, dan juga akan menghapuskan, menghilangkan keberkahan ilmu. Ilmu yang banyak tidak ada faedahnya. Sama saja antara dia berilmu dengan tidak berilmu. Tidak ada asar pada amalannya, pada akhlaknya, pada ibadahnya. Bahkan yang berilmu dalam kondisi seperti ini tidak berkah, kondisinya lebih jelek daripada yang tidak berilmu. Sebagaimana dikatakan oleh pepatah, in kunta tadri, in kunta la tadri fatilka musibah. Kalau kamu bodoh tidak tahu, maka ini musibah. Wa in kunta tadri fal musibah azam. Tapi kalau kamu tidak tahu, ataupun tapi kalau kamu mengetahui kemudian tidak mengamalkannya, maka musibahnya lebih besar. Ya. Ilmu ketika barokah meskipun sedikit akan bermanfaat. Ya. Diamalkan. Ya. Wa barakatul amal, dan juga kemaksiatan bisa menghapuskan keberkahan amal. Dia hanya bisa mendapatkan capek-capek dan lelah saja, tidak mendapatkan pahala dari Allah. Ataupun kalau dia dapatkan, cuma sedikit pahalanya. Padahal amalan yang diperbuat adalah termasuk amalan yang agung, tapi pahala yang didapatkan sedikit. Kenapa? Karena dia berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tercabut keberkahan amalnya. Dan yang lain, yang dia senantiasa menjaga takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari dosa-dosa dan maksiat, meskipun amalannya sedikit, tapi istimrar, ya, terus menerus dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat baginya. Wa barakata tha'ah, dan juga kemaksiatan menghapuskan keberkahan ketaatan yang dilakukan oleh seseorang. Wa bil jumlah, kesimpulannya kata beliau rahimahullah, tamhaqu barakata ad-din wa ad-dunya, bahwasanya dosa dan maksiat menghapuskan keberkahan agama dan dunia, tercabut keberkahan dunia dan agama seorang pelaku maksiat, tentunya sesuai dengan besar kecilnya maksiat yang diperbuat. Semakin besar dosa dan maksiat yang diperbuatnya, maka semakin besar pula keberkahan yang tercabut darinya. Fala tajidu aqalla barakatin fi umrihi wa dinihi wa dunyahu mimman asallah. Engkau tidak akan mendapati orang yang paling sedikit keberkahan umurnya, juga agamanya dan dunianya, ketimbang orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita rasakan dan kita saksikan. Wa ma muhiqatil barakatu minal ardi illa bi ma'asil khaliq. Tidaklah keberkahan bumi, kesuburannya, kebaikannya, keamanannya tercabut dari bumi ini kecuali karena sebab kemaksiatan-kemaksiatan yang diperbuat oleh makhluk. Maka kan Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidaklah menzalimi mereka, hanya saja merekalah yang menzalimi diri-diri mereka dengan dosa-dosa dan maksiat yang mereka perbuat. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Qala Allah taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah Subhanahu wa taala berfirman, seandainya satu penduduk negeri beriman, yakni beriman kepada semua yang dibawa oleh rasul, wattaqau dan bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, pasti-pasti kata Allah Subhanahu wa taala, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Pasti-pasti kami akan bukakan atas mereka keberkahan-keberkahan yang banyak dari langit dan bumi. Barakat di sini dijamakkan untuk menunjukkan banyaknya keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atas satu penduduk negeri yang mereka beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati lasqainahum ma'an ghadaqa linastinahum fih. Itu tentang keadaan mereka kaum yang ditimbakan musibah berupa kekeringan dan paceklik. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqah, seandainya saja mereka istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala, lasqainahum ma'an ghadaqa, pasti-pasti kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepada mereka air hujan yang menyuburkan bumi mereka, menghidupkan bumi mereka. Linastinahum fih, ini semua sebagai ujian atas mereka. Wa innal 'abda, disebutkan dalam sebuah hadis yang mana para ulama berselisih terkait dengan kesahihannya. Syaikh bin Baz mengatakan la ba'sa di hadis ini, tidak mengapa, bisa diterima, sahih. Adapun yang lain seperti Syaikh Al-Albani rahimahullah membaikkannya. Hanya saja makna hadis ini benar, didukung oleh nas-nas Al-Qur'an dan juga yang lainnya dari hadis. Wa innal 'abda la yuhramu rizqu bi dhanbi yusibuh. Sungguh-sungguh seorang hamba terhalang dari rezeki karena sebab dosa yang diperbuatnya. Ini rezeki menghalangi datangnya rezeki. Wa fil hadis, kemudian juga tersebut dalam hadis. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tidak ada asalnya ataupun lemah, maqtu', terputus. Ya. Hadis ini maqtu', terputus. Inna ruhal, afan keliru, saya loncat bacanya. Wa fil hadis, tersebut dalam hadis yang sahih, ini hadis sahih hadisnya. Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha. Fattaqullaha wajmilu fi dhalab. Fa innahu la yunalu ma 'indallahi illa bi ta'atihi. Wa innallaha ja'ala ar-ruha wal faraha fi ar-ridha wal yaqini. وَجَعْلَ الْهَمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشَّكِّ وَالسُّخْطِ. Tersebut dalam hadis bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Ruhul Qudus, ruh yang suci yaitu Jibril alaihi salam, nafatha fi ru'i, mewahyukan ke dalam hatiku ataupun jiwaku. Ru' bermakna nafas ataupun qalb, dibaca dengan membomah ra'nya, bukan fathah ra'u'. Kalau raw' dengan fathah ra' bermakna ar-ru'b, rasa takut. Seperti dalam ayat falamma dhahaba an ibrahim ar-ru'u wa ja'athu al-bushra yujadiluna fi qaumi lut. Tatkala hilang dari hati Nabiullah Ibrahim ar-ru', rasa takut. Kalau di sini dengan dhamma ru'i bukan raw'i. Kalau raw' dengan fathah pada ra'nya bermakna ar-ru'b, rasa takut. Sesungguhnya Jibril alaihi salam mewahyukan ke dalam hatiku ataupun jiwaku, annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha, bahwasanya sekali-kali jiwa seseorang tidak akan mati hingga dia menyempurnakan rezekinya yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala atasnya. Inna ahadakum yujma khalquhu fi badri ummihi 40 yawman nutfah, ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح فيؤمر بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. Sesungguhnya salah seorang di antara kita dikumpulkan penciptaannya selama 40 harinya, selama 40 hari lamanya dalam perut ibu-ibu kita dalam bentuk nutfah, air mani, kemudian selama 40 hari itu pula ya dia menjadi segumpal darah, kemudian selama 40 hari berikutnya dia menjadi segumpal daging, kemudian diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya malaikat ya untuk mencatat atasnya. Beberapa hal diantaranya adalah bikat dirizqihi, menulis rizkinya yang akan dia dapatkan ketika dia terlahir hidup hingga dia mati. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Oleh karenanya yang namanya rizki sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dibagi-bagi. Bisa dipercepat ya dengan ambisi kita, kesemangatan kita. Fattaqullaha wa ajmilu fi talab. Maka bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati dari perkara yang haram. Wajmilu fit talab, perbaguslah kalian di dalam mencari rizki, yaitu sederhana, tidak berkurang-kurang, bermalas-malas ataupun tidak terlalu menyibukkannya sehingga dia terlalaikan dari akhiratnya, dan hendaknya dia mencari rizki yang halal. Fa innahu la yunalu ma indallahi illa bi ta'atihi, karena sungguh apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari janji Allah Subhanahu wa taala berupa ridha Allah dan surganya tidak mungkin bisa digapai kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha ja'ala ar-ruha wal farah fir ridha wal yaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan ketentraman dan kebahagiaan fir ridha wal yaqin, pada rasa ridha menerima takdir Allah, pembagian Allah Subhanahu wa taala. Wal yaqinan, keyakinan, bukan pada harta benda, kemewahan dunia, tidak. Allah menjadikan ketentraman dan kebahagiaan pada sikap ridha pada diri seorang muslim dan juga sikap yakinnya, sehingga kita dalam mencari dunia perbaiklah dengan sederhana, tidak berkurang-kurang, tidak pula kita berlebihan padanya. Kalau kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita rezeki, maka dengan usaha yang sederhana, tidak terlampau capek dan lelah, kita akan mendapatkan apa yang merupakan bagian kita. Tidak akan apa? Lolos dari kita. Wa ja'ala al-hamma wal huzna fi syakki wa sukhti. Dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala menjadikan rasa cemas dan sedih fi syak, pada keraguan seseorang, dan juga pada sikap sukhut, marah, tidak ridha, tidak rela dengan pembagian Allah, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Nu'aim dalam Hilyah al-Awliya, dari hadis Abu Umamah, hadisnya marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad taqaddama al-athar alladhi dzakarahu Ahmad fi kitabih Az-Zuhd, dan telah lewat penyebutan athar, riwayat yang disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab Az-Zuhd. Ya, hanya saja ini asarnya maqtu'. Disebutkan oleh sebagian ulama bahwasanya ini termasuk Israiliyat. Ya, kisah-kisah Israiliyah yang diriwayatkan dari Bani Israil. Anallah, bukan hadis qudsi yang sahih. Anallah idza raditu baraktu. Aku adalah Allah. Idza raditu baraktu, kalau saya ridha kepada seseorang maka saya berkahi dia pada dirinya, pada umurnya, pada keluarganya, hartanya. Walaisa li barakati muntaha, dan tidak ada bagi keberkahanku muntaha, akhirnya batasnya, tidak ada. Keberkahanku sangat luas, tidak terbatas. Wa idza ghadibtu la'antu, dan kalau saya sudah murka, marah kepada hamba karena sebab dosa dan maksiat yang diperbuatnya, karena dia tidak mau taubat dan menarik diri darinya, la'antu, maka saya laknat dia, jauhkan dia dari rahmatku. Wa la'nati tudriku sabi'a min al-waladi, dan laknatku bisa mencapai keturunannya yang ketujuh. Kemudian kita beliau rahimahullah, wa laysat sa'atu rizqi wal 'amali bi kasratihi. Ini di antara perkara yang perlu kita ingat-ingat, perlu kita perhatikan, dan hendaknya menjadi sesuatu yang kita cari. Wa laysat sa'atu rizqi wal 'amali bi kasratihi, dan bukanlah keluasan rezeki dan amalan itu dengan banyaknya. Jadi yang menjadi penilaian dari keberkahan adalah bukannya banyaknya rezeki, banyaknya amalan. Karena sudah kita lewatkan tadi, terkadang seorang memiliki banyak harta benda tapi tercabut darinya keberkahan, ataupun banyak dia amalannya, rajin, bukan hanya yang wajib-wajib yang dia kerjakan, bahkan yang sunnah-sunnahnya, puasanya, sholatnya, tapi tercabut darinya keberkahan, karena ternyata ibadahnya tidak dibangun di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak dibangun di atas ittiba' kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ibadahnya dibangun di atas kebid'ahan-kebid'ahan, perkara-perkara yang diada-adakan oleh manusia yang sama sekali tidak dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jelas sekali bahwasanya bid'ah termasuk maksiat, dan ini bisa mencabut keberkahan ibadah, sehingga yang dia dapatkan adalah rasa lelah dan capek, ataupun pahalanya dia hanya bisa meraih sedikit saja. Beda dengan mereka yang istiqomah di atas sunnah, meskipun yang dia kerjakan adalah pertengahan dari amalan-amalan, tapi karena sebab dia di atas sunnah, maka pahalanya jauh lebih besar daripada mereka-mereka yang mengerjakan amalan-amalan yang tidak dibangun di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wala tulul umri bikasrati syuhuri wal a'wam, bukan pula yang namanya panjang umur itu dengan panjangnya ataupun banyaknya bulan-bulan yang dilaluinya ataupun tahun-tahun yang dilewatinya, bukan seperti pandangan banyak orang awam yang mereka beranggapan yang namanya panjang umur adalah ketika umurnya mencapai lebih dari 70, 100 ataupun lebih. Tidak demikian ternyata. Wala tulul umri bikathrati syuhur, bukanlah panjangnya umur itu diukur, dinilai dengan panjangnya bulan-bulan dan tahun-tahun yang dilaluinya. Walakin sa'atul rizqi wal umri bil barakati fih, hanya saja hanyalah keluasan rizki dan umur itu dinilai dari keberkahan yang ada padanya. Sudah pernah kita sebutkan ya contoh dari keberkahan umur, bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, beliau umur meninggal di umur 65 tahun dalam kondisi beliau bisa menghasilkan ilmu yang begitu banyak yang menjadi rujukan kaum muslimin hingga hari kiamat nanti. Sahih Bukhari, beliau bisa mengumpulkan 100 ribu hadis yang sahih. Iya. Tidak sedikit, sangat banyak. Apalagi untuk mengumpulkan hadis yang sahih itu tidak mudah, tidak sembarang orang bisa, butuh banyak ilmu. Apalagi di zaman itu tidak ada sarana dan prasarana yang kita dapat sekarang, yang segalanya serba cepat, hemat. Tidak ada. Tapi beliau mampu untuk mengumpulkan hadis sebanyak 100 ribu hadis sahih, ditambah lagi dengan kitab-kitab yang lainnya. Dan juga di antara contoh yang begitu nyata adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sa'ad ibn Mu'adz. Beliau masuk Islam umurnya 30 tahun. Iya, kemudian meninggal di umur 36 tahun. Akan tetapi tatkala beliau meninggal, arsy Allah berguncang. Ini menunjukkan ya kedudukannya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajatnya yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berkah umurnya masuk Islam, menjalani masa-masa Islam cuma 6 tahun, tapi berkahnya luar biasa. Ini yang kita hendaknya pinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berikanlah kami rizki yang berkah, ilmu yang berkah, amalan yang berkah. Bukan hanya banyaknya. Tidak cukup kita meminta kepada Allah banyaknya rizki ataupun amalan ataupun apa? Ilmu. Karena kalau tercabut darinya al-barakah, tidak ada faedahnya. Wa qad taqaddama anna umral 'abdi huwa muddatu hayatih. Telah lewat bahwasanya yang namanya umur hamba adalah masa kehidupannya, waktu-waktu kehidupannya. Wala hayata liman a'rada 'anillahi washtaghala bighairihi. Dan tidak ada kehidupan yang hakiki bagi siapa saja yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Washtaghala bighairihi, kemudian dia menyibukkan kepada selainnya. Yang hidup hanyalah badannya saja, hatinya mati. Ya. Bal hayatul bahaimi khairun min hayatih, bahkan kehidupan binatang-binatang ternak itu lebih baik daripada kehidupan orang seperti ini yang dia berpaling menjauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau dia tunduk dan terikat dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini kehidupannya jauh lebih jelek daripada bahimatul an'am, karena bahimatul an'am tidak punya akal, dan mereka tidak akan disiksa setelah itu. Akan dijadikan tanah, sedangkan dia manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala maziyah berupa akal, dan juga Allah Subhanahu wa taala mengadakan perhitungan untuk mereka. Fa inna hayatal insan bi hayati qalbihi wa ruhi, sesungguhnya kehidupan manusia itu hanyalah dengan kehidupan hati dan ruhnya. Kehidupan manusia itu dihasilkan dengan kehidupan hati dan ruhnya. Wala hayata liqalbihi illa bima'rifati fatirih wa mahabbatihi wa ibadatihi wahdah. Maka tidak ada kehidupan bagi hatinya kecuali dengan cara dia mengenal penciptanya Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya, syariatnya, dan juga dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya semata. Dengan ini semua hatinya akan hidup, ruhnya akan menjadi hidup, dan nanti anggota tubuhnya pun akan menjadi hidup, bermanfaat, akan menghasilkan beragam kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan. Karena kata Rasulullah SAW, inna fil jasadi mudhah, idza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahiyal qalb. Wal inaba ilaih, juga hati ini bisa hidup, ruh ini bisa berkembang dengan cara senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan kepada Allah dan taubat. Wa tumanina bi dzikrih, dan ketenangan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal uns bi qurbi, dan merasa damai dan tenteram dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beragam zikir-zikir dan juga amalan-amalan saleh. Wa man faqada hadhihi al-hayata faqada al-khayra kullah walau tu'awwad 'anha bima tu'awwad. Siapa saja yang kehilangan ini semua, kehilangan pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehilangan mahabbah kepada Allah dan juga ubudiyah kepadanya, ketenangan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah kehilangan kebaikan seluruhnya. Walau tu'awwad 'anha bima tu'awwad mimma fid dunya, meskipun itu semua digantikan dengan dunia seluruhnya, ini sama sekali tidak bisa mengimbangi secuil saja dari perkara-perkara di atas. Bal laisatid dunya bi ajma'iha 'iwadan 'an hadhihi al-hayah, bahkan dunia seluruhnya dari awal hingga akhirnya sama sekali tidak bisa menggantikan kehidupan ini, yang hanya bisa diraih dengan perkara-perkara tersebut di atas, yaitu mengenali Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah, dan yang semisal itu. Fa min kulli syai'in yafutul 'abdu 'iwadun, seorang hamba apabila dia kehilangan sesuatu dari dunia, apakah harta, wanita, kendaraan, kalaulah dianggap dia tidak mendapatkan semuanya ini, masih ada di sana gantinya yang jauh-jauh lebih baik. Iya. La 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar, kenikmatan yang jauh lebih baik yang belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah terbetik oleh hati. Wa idza fatahu Allah lam yu'awwid 'anhu syai'un al-batta, adapun kalau dia kehilangan Allah Subhanahu wa taala, kehilangan ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun dari dunia ini yang bisa menggantikannya. Sudah kita lewatkan ya ucapan menyair, min kulli syai'in idza dhayya'tahu 'iwabu wa laysa min Allah in dhayya'tahu 'iwabu, dari segala sesuatu kalau engkau tinggalkan karena Allah, ada gantinya yang lebih banyak, lebih nikmat, lebih baik. Ya. Walaysa minallahi in dhayya'tahu 'iwabu, dan tidak ada penggantinya dari Allah apabila engkau menyanyiakannya. Wa kaifa yu'awwid al-faqir bi-dzati 'an al-ghani bi-dzat, bagaimana mungkin makhluk yang secara zatnya miskin bisa menggantikan posisi Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya secara zatnya. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid iyya sya yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Wahai manusia, antumul fuqara, kalianlah orang-orang yang fuqara, miskin dari segala sisinya, secara zatnya melekat itu kemiskinan, pada diri-diri kalian. Butuh senantiasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala, dialah zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Wal ajizu bidzati anil qadiri bidzat. Bagaimana mungkin makhluk yang secara zatnya lemah bisa menggantikan Allah yang secara zatnya maha kuasa. Wal mayyit anil hayyil ladzi la yamut. Bagaimana mungkin sesuatu yang akan mati menggantikan zat yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Wal makhluq anil khaliq. Bagaimana mungkin makhluk bisa menggantikan posisi khaliq. Wa man la wujuda lahu wa la syai'a lahu min dzatihi albatta ta'aman ghinahu wa hayatuhu wa kamaluhu wa juduhu wa rahmatuhu min lawazimi dzatihi. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada hakikatnya secara zatnya sama sekali menggantikan zat yang maha kaya ataupun zat yang kekayaannya, kehidupannya, kesempurnaannya, kedermawanannya dan rahmatnya itu merupakan kelaziman dari zatnya, melazimi zatnya. Wa kaifa yu'awidu man la yamliku mithqala dzarratin 'amman lahu milku samawati wal ard. Bagaimana mungkin makhluk yang tidak memiliki mithqala dzarrah, sesuatu yang terkecil seperti semut hitam, ya, sesuatu yang sangat kecil, bagaimana mungkin makhluk yang dia tidak memiliki sesuatu yang terkecil bisa menggantikan zat yang miliknya lah kerajaan-kerajaan langit dan kerajaan-kerajaan bumi. Demikian kata beliau rahimahullah ta'ala. Wa innama kanat ma'siyatullah. Di sini beliau rahimahullah akan menjelaskan rahasianya mengapa kemaksiatan itu bisa menghilangkan dan menghapuskan keberkahan pada segala sesuatu. Wa innama kanat ma'siyatullahi sababan limahqi barakatir rizqi wal ajal li'anna syaitana muwakkalun biha wa bi ashabiha. Hanyalah kemaksiatan itu menjadi sebab terhapusnya keberkahan pada rizki dan juga ajal dan segala sesuatu, karena syaitan itu tugasnya adalah menyertai kemaksiatan-kemaksiatan dan juga pelakunya. Fasultanuhu alaihim. Sehingga kemampuan dan kekuasaan syaitan hanya atas mereka ahlul ma'asi. Adapun mereka-mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa taat kepada Allah, menjaga batasan-batasan Allah, inna ibadi laysa laka alaihim sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku ini yang dia komitmen di atas ketaatan kepada Allah, laisa alaihim sultan. Syaitan sama sekali tidak memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk merayunya dan menggodanya. Wa hawalatuhu ala hadha diwan wa ahlihi wa ashabihi. Dan kemampuan kekuasaan syaitan hanya mengajak manusia kepada diwan ini, catatan-catatan maksiatan dosa-dosa, dan juga mengajak pelakunya, pemiliknya. Wa kullu syai'in yattasilu bihi syaitan wa yuqarinuhu fa barakatuhu famamhuq mamhuqah. Segala sesuatu yang berkait dengan syaitan dan diiringi disertai oleh syaitan, maka pasti keberkahannya terhapuskan, tercabut. Apa saja sesuatu itu mutlak umum. Walihada syuri'a dzikrullahi ta'ala indal akil. Lihat. Jadi segala sesuatu itu sangat mungkin untuk diiringi, disertai, dimasuki oleh syaitan. Sehingga kita harus punya bentengnya, harus punya kuncinya agar syaitan tidak mencabut keberkahan sesuatu yang kita miliki. Walihada syuri'a dzikrullah, dzikru smillahi ta'ala 'indal akli wasyurbi wal lubsi war rukubi wal jima'. Oleh karenanya disyariatkan untuk kita menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala ketika kita hendak makan, hendak minum, hendak berpakaian, hendak berkendaraan, hendak menggauli, berjima', ya, mendatang istri kita. Zikir kepada Allah ibarat pintunya, kuncinya untuk menghalangi syaitan masuk ya kepada perkara-perkara ini, mencabut ataupun mengurangi keberkahannya, sehingga siapa yang ingin mendapatkan keberkahan hendaknya dia senantiasa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah zikir-zikir muqayyad seperti zikir ketika hendak makan minum, hendak mendatangi keluar istrinya, hendak berkendaraan, ataupun zikir-zikir yang lain? Karena zikir itu bisa menjauhkan seseorang dari syaitan. Lima fi muqaranati ismillahi minal barakah, dikarenakan penyebutan nama Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu itu ada keberkahan. Yaitu karena sebab syaitan dijauhkan, dihalangi untuk dia bersama-sama melakukan apa yang hendak kita lakukan, tidak bisa dia. Wa dzikru ismihi yatrudu syaitana fa tahsulul barakah, maka berzikir ataupun menyebut nama Allah Subhanahu wa taala bisa mengusir syaitan sehingga dihasilkanlah, diperolehlah keberkahan-keberkahan. Makannya berkah dia dapatkan, ya, rasa kenyang, ya, tidak cepat lapar. Minumnya juga, ya, jimaknya juga, berkendaraannya juga dia dapati keberkahan badannya. Wala mu'aridalah, dan tidak ada sesuatu yang menghalanginya dengan sebab dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in la yakunu lillah fa barakatuhu manzu'ah, segala sesuatu yang tidak diperbuat karena Allah, untuk Allah, maka keberkahannya akan tercabut, pasti itu pasti. Meskipun yang dia akan perbuat dan lakukan adalah ketaatan-ketaatan, ya, perkara-perkara diniyah, kalau bukan dia kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tercabut keberkahannya. Fa inna rabbahu alladhi yubarik wahdah, karena Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya yang bisa memberi keberkahan. Wal barakah kulluha minhu, segala keberkahan hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu ma nusiba ilaihi mubarak, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala diberkahi. Fa kalamuhu mubarak, ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala, firman-firman-Nya diberkahi. Al-Qur'an mubarak. Syahr Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an mubarak. Wa rasuluhu mubarak, dan utusannya, rasulnya diberkahi. Wa abdul mu'min an-nafi' li khalqi mubarak, dan hambanya yang beriman yang bermanfaat. Bermanfaat dia untuk sesamanya, mubarak, diberkahi. Hanya saja keberkahan seorang mukmin tidak pada zatnya, bukan pada zatnya, tapi pada ilmunya, pada amalannya yang diteladani oleh orang lain, ataupun hartanya yang dia sedekahkan untuk yang lain. Adapun yang berkah pada zatnya hanyalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak boleh kita mengambil berkah, mengambil berkah dari jasad-jasad mereka, orang-orang saleh sekalipun, yang hidupnya ataupun yang matinya. Wa baituhul haram mubarak, dan rumah Allah yang suci diberkahi. Wa kinanatuhu min ardi wa hiya syam, ardul mubarakah, dan juga tanah bumi yang dilindungi dari negeri Syam adalah negeri yang diberkahi. Datang hadis-hadis yang menjelaskan keberkahan bumi Syam, hanya saja kata Syekh Al-Albani rahimahullah tidak ada asalnya hadisnya. Wasofaha bil barakah fi sitti ayatin min kitabi, Allah sifati keberkahan bumi Syam di dalam kitabnya di dalam 6 tempat. Ya. Fala mubarika illa huwa wahdah, dan tidak ada yang bisa memberkahi kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Sehingga janganlah kita meminta berkah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sampai pun kepada malaikat yang didekatkan ataupun rasul yang diutus, haram. Mintalah kepada Allah keberkahan. Ya, jangan kau meminta keberkahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, siapapun dia. Karena tidak ada mubarak illa hu wahdah. Wala mubarak illa ma nusiba ilaih, tidak ada yang diberkahi dari sesuatu kecuali yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kesempatan ini sangat baik untuk kita ingatkan, yaitu sebentar lagi akan datang kepada kita satu syahrun yang mubarak, ini syahrun mubarak, karena dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebiasaan beliau ketika datang bulan Ramadan, beliau yubashir ashabahu biqudumihi, memberitakan kabar gembira, ucapan selamat dengan kedatangan Ramadan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kataballahu alaikum siyama, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian berpuasa di dalamnya. Kemudian disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berita gembira yang ada di dalamnya. Fihi tuftahu abwabul jannah, di dalamnya dibuka pintu-pintu surga seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan beragam amalan-amalan saleh. Wa tughlaqu fihi abwabu an-nar, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka, dan juga dipersulit jalan-jalan dosa dan maksiat. Wa tughallu syayatin, dan dibelenggu syaitan-syaitan. Dalam riwayat yang disebutkan, maradatu syayatin, syaitan-syaitan yang paling jahatnya. Lillahi fi lailah khairun min alfi syahr, di dalamnya ada satu malam yang itu lebih baik daripada 1,000 malam. Faman hurimaha faqad hurim, siapa saja yang dia terhalang dari kebaikannya, maksud dia telah terhalang dari kebaikan yang sangat banyak. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dalam hadis ini ada dalil yang menunjukkan disyariatkannya untuk kita mengucapkan selamat ataupun kabar gembira kepada sesama kita dengan kedatangan Ramadan. Dan di antara yang perlu kita siapkan juga adalah doa agar kita disampaikan umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjumpai bulan yang agung yang penuh dengan rahmat maghfirah ini. Ya, yang sangat bermanfaat untuk kita. Bulan yang sangat diberkahi kalau kita bisa memanfaatkan bulan ini, bisa mengisinya dengan amalan saleh, itu bisa mengalahkan amalan yang kita perbuat selama 1,000 bulan ataupun lebih yang tidak ada di dalamnya Ramadan. Sehingga hendaknya kita dari sekarang, ya, untuk berazam, bertekad kuat untuk mengisi bulan tersebut dengan beragam ibadah dan amalan saleh. Kita sadarkan diri kita, tinggalkan kelalaian kita. Iya. Dikatakan oleh Imam Az-Zuhri rahimahullah, "Idza ja'a Ramadan, innama hiya it'amu ta'am wa qira'atul Qur'an." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka itulah bulan qira'atul Qur'an, membaca Al-Qur'an, dan juga it'amu ta'am. Iya. Sehingga dimanfaatkan baik-baik kesempatan yang berkah ini. Belum tentu kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpainya. Senantiasa kita berdoa dan berdoa kepada Allah agar kita bisa sampai kepada bulan tersebut, dan meminta kepada Allah taufik agar kita bisa mengisinya dengan beragam ketaatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah di dalamnya qiraatul Quran, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di bulan Ramadan memperbanyak qiraatul Quran. Ya, mudaras Al-Quran bersama Jibril. Yudarisul Quran. Ya. Sebutkan dalam sebuah hadis, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan terhadap kebaikan. Wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqahu Jibril yudarisul Quran. Dan kondisi beliau yang paling dermawan adalah ketika datang kepada Jibril mengulang-ulang Al-Quran. Lebih dermawan lagi. Sehingga perbanyaklah qiraatul Quran. Ya, karena para ulama sendiri, para salaf memperbanyak qiraatul Quran. Imam Malik rahimahullah, yang mana beliau setiap harinya di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ilmu hadis, dan ketika datang Ramadan beliau tunda dulu pelajaran hadisnya. Beliau perbanyak qiraatul Quran, demikian pula Imam Syafi'i dan yang lainnya, dan juga dianjurkan untuk kita memperbanyak sedekah dan it'amu ta'am. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, "Uhibbu lirajuli az-ziyada bil judi fi Ramadan." Aku menyukai agar seseorang menambahkan kedermawanannya di bulan Ramadan. Iqtida'an bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam rangka meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li hajatin nas li ila masalihim. Dikarenakan manusia khususnya yang fuqara wal masakin sangat membutuhkan kemaslahatan mereka. Walitashaghul katsirin minhum bisolati wasaumi an makasibihim, dan dikarenakan kebanyakan manusia sibuk dengan ibadah salat puasa dari usaha kerja mereka, Sehingga dikomentari oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah, al-jud min ahli jud wal karam matlub. Sehingga kedermawanan dari orang-orang yang dermawan dan memiliki harta itu matlub, sangatlah dituntut pada bulan tersebut. Ya, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu ta'ala ala wa alam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.